sampai kapan juga menjaga segala rasamu agar dirimu selalu merasa akan cinta kita. Apakah diriku yang bersalah hingga bisa di depan mata tetapi diriku masih tetap cinta kamu kasih selamanya. Sampai kapan juga menjagakan cinta kita agar tetap di tempatnya sehingga takkan sampai bunda. Menjaga cinta kita agar tetap indah.